Ni Noyak kata, turun seksa di sini tak apa. Sebabnya lepas pada pan ujian. Ada setengah mereka kata, apa seksa kubur marinya sedangkan tak ada pesak lagi amalan, tak ada hisap lagi. Ni masuk dalam arti kata, sibih hisap dalam alai kubur sesuai dengan azab dan nikmat kubur. Nah, apabila tanya dah dia nak jawab tak boleh, berarti dia orang berhak untuk dipukulkan. Nah, waliyazubillah min dzalik. Maka datanglah kepadanya oleh panahnya, buka api neraka wah mari tu, segala panah tu mari. Ya Allah, waliyazubillah. Ni duduklah kubur lagi. Tak ada masuk neraka lagi. Baru selang api neraka mari waliyazubillah min dzalik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna min samumin nar. Waliyazubillah. Maka datanglah kepadanya oleh panah api neraka dan racunnya. Racun sah mari. Api mari. Kau duduklah kubur. Kau masa duduk soal muka nakit. Ya Allah. Ya Allah. Ditambah dalam hadis Jarir. Ia berkata kemudian dihantarkan baginya akan seorang yang buta lagi bisu. Haning. Haning satu melekat. Hak kata mungkarun nakir juga. Tapi kata sengonya. Hak lain sukun. Dia tu mata tak nampak. Nak siap buku pun. Mata tak nampak. Mulut tak boleh kecek. Tahu hijau. Godak macam. Mulut tak boleh kecek apa? Bisu. Mata buta. Tak tahu kata pia. Nak pergi buat saksi tak boleh. Tak. Itu Allah Ta'ala buat seksa dia pun. Hak 100% seksa tak ada. Tak ada dia tinggal. Dah betul seksa belah mana. Hak dia boleh buat seksa. Hak yang dipahir dari rasa seksa oleh manusia. Dia buat 100%. Hatta mari orang bisu, tak boleh kecek, tak celak mata. Bersama-samanya sebatang tungkat. Ada satu makna hadis sebatang tungkul. Tukul ada setengah makna hadis. Dia dalam bahasa dia tu dia kata, mirzabatun. Mirzabah tu kata setengah maknanya satu tungkat si. Kata setengahnya satu mitrakah. Satu tukul si. Ha, orang nepa ada buat. Saya terjemah dalam makna hadis, dia tahu orang nepa ada bawa. Nepa tukur tu, tukur sekali oleh Azbillah minggal. Kekuatan tungkat itu sekiranya dipukulnya dengannya akan bukit nasi hancur ia menjadi tanah debu oleh Azbillah. Oleh Azbillah minggal. Apa dia tukur tu kalau tak bukit, hancur jadi debu. Itulah. Saya mana kekuatan tukur tu. Mata body yang kita kalau jetak setir-butir batu daripada bukit mati dah kita. Apalagi kalau kita menghadapi tungkur seperti demaki itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hadis sahih. Hadis tak ada gapa-gapa. Nama dia kata bagi dongeng pula tu. Bagi bukan bagi dongeng. Bagi semati. Cerita sungguh. Bukan bagi, bukan gapa dah. Ia bersabda, Nabi bersabda lagi. Lalu ia memukulkannya dengan tungkat itu akan satu kali pukul. Yang mana dengarlah akan pukulan itu oleh semua yang di timur dan di barat. Kecuali jin dan manusia tak dengar. Ayai tek lembu kubah segala melekat segala gapa dengar di jin di barat. Di jin dan manusia saja tak dengar. Allah Ta'ala katukkan pintu. Kalau tuhai dengar hatu kah, tak ada gapa-gapa dah kita. Tak ada orang kufur pada Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala tak boleh dengar hatu. Hatulah yang serabut kita. Serabut kita. Tak ada aja ingat pada benda-benda seperti itu. Hidup kita hari-hari tak aja ingat benda-benda itu. Sedangkan benda itu kita kena temu. Alah pasti ada benda itu. Kita nak pergi ke orang tu. Temu tak temu tu nasib kita lah. Serah pada Allah Ta'ala takdir pada kita. Sejauh mana amalan kita diterima oleh Allah. Sejauh mana kita duduklah baca orang Islam ke munafik ke duduklah baca kafir tu Allah Ta'ala. Kita ni kak habis-habis putih hati. Untuk nak cari duduklah baca orang Islam. Tapi Allah Ta'ala akan tak? Kita tahu. Sebab itulah. We jadi syak semua. We syak semua. Jangan we sedar hati. Jangan we jadi wasa. Gitu dah begini. We syak semua. Nah, we syak semua. Pasangkanlah diri kita dengan syak. Kepada diri kita sebanyak yang boleh. Dan apa dia? Lalu hancurlah dirinya menjadi debu, tanah berdebu. Tubuh badan hak jadi sebatang tu, hancur jadi tanah. Kena dia sekali, hancur dia tanah. Alhamdulillah. Balah mana nak atas, duduklah kubur, spek ke apa hak tu, tak ada kena tanya. Alay lain. Supaya kita... Bagaimana nak jadi anak duduk dalam perut ibu lu, nak buat hidung, nak buat telinga lah, nak, anda lah. Telinga kalau tak buat jadi tak? sampai hati kena wat dengan wat lana, Allah alam. Hidung budak halus dalam perut ibu kalau tak wat jadi tak? Gigi, rambut kena wat dan semua kena wat. Pala kena wat. Mulak-mulak tak ada becang ke pala. Masya Allah, makan siku belakang leci. Malah mana ada masa wat lah tu? Allah Ta'ala kata, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin. Malah mana Allah Ta'ala kata, Allah yang menjadikan kamu waktu dari perut ibu kamu itu satu keadaan pada satu keadaan. Satu apa dia perkembangan pada satu perkembangan. Allah Ta'ala jadilah perut kita. Lah nak upaya jadi? Tak ada kena tanya. Kalau nak kena tak nak duduk-duduk celah mana lah perut ibu? Tak ada tanya. Itu Allah lain. Allah perut ibu satu Allah. Allah dunia satu Allah. Lagi ambil neraca dunia ni kira lah perut ibu. Nak ambil neraca perut ibu kira lah dunia. Ambil neraca dunia kira lah dalam barzah. Tak boleh. Tak boleh. Cuma kena percaya dengan jalan buta tuli. Bukan buta tuli maknanya babi buta ni tak. Maknanya tak boleh nak fikir dengan telinga, tak boleh nak dengar telinga, tak boleh nak tengok dengan mata. Percaya kata adanya pukulan yang kuat. Namun dah ambil uti asak, ambil duit bandar pula nak pukul ke mana. Cuma fikir mari Allah luas tu nak pergi akit tukul ke mana. Ya Allah, amin. Jauh sama sekali. Jauh sama sekali daripada Islam namanya seperti itu. Kita apabila mari daripada hadis yang jelas, maka kita tu mau tak mau mesti. Rupa dia pukul belah mana, dia nak peluah belah mana 70 star apa kita ngaji buah ni. Belah mana 70 star. Wallahu ta'ala alam. Nah, Allah ta'ala alam. Apabila begitu ia bersabda lagi, kemudian dikembalikan ruhnya semula untuk diazabkan seterusnya. Lepas dah jadi tanah pisir, klik jadi orang semula, hidup klik pula. Godai pula. Kena atas-atasnya. Godai dalam kubur tu, azab kubur tu diterima oleh ruh dan badan sekaligus. Itu menurut jumhurul ulama. Allah ta'ala alam. Nah. Allah ta'ala, min qabli an ya'tiakumul azab, thumma la tunsarun. Sebelum daripada azab mencengkam diri kamu, kemudian kamu tidak boleh berlepas diri daripada azab Allah itu. Tidak boleh kamu tu diberi pertolongan lagi oleh mana-mana pihak. Oleh itu, marilah kita, wahai kaum lelaki dan kaum ibu, kita sama-sama sedar diri, ulang kaji dengan sepenuh-penuhnya. Kita sudah direzekikan oleh Allah dengan tahun umur hampir genap 3 hari lagi. Maka berbahagialah kepada ahli majlis ilmi yang membawa hidupnya pada setahun genap yang lalu dengan pembawaan yang baik, dengan Islam. Matilah kita setelah 1 tahun dengan keadaan Islam. Umur kita dari Muharram yang lalu sampai kepada Muharram 2-3 hari lagi sudah pun kita habisi. Tetapi kita harap semoga Islamlah dan Islamnya tahun yang telah kita matikan baru-baru ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu benar-benar sebagai orang-orang muslim. Maka kita harap bahwa setahun yang kita pakai yang telah lepas itu adalah benar-benar pemakaian umur sebagai seorang muslim. Pemakaian umur sebagai seorang muslimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka segeralah kita bertaubat kepadanya. Karena taubat merupakan salah satu pintu hidayah. Salah satu pintu hidayah. Wallahu yahdi man yuni. Sungguhnya Allah Ta'ala itu dan Allah Ta'ala itu memberi hidayah kepada mereka yang bertaubat kepadanya. Fakunu munibina ila Allah. Maka jadi olehmu hai ahli majlis ilmi sekalian sebagai orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah alazim wa atubu ilaih. Astaghfirullah alazim wa atubu ilaih. Selain daripada itu, apabila kita sedar, marilah kita sama-sama membawa kesedaran kita, keyakinan kita dengan perjalanan yang jelas, cepat dan ligat ini, melihat sejenak tempat yang kita akan menujunya dengan putaran hidup yang cepat ligat ini. Duk cepat, duk gaduh, duk tak dah ni. Bukan tak dah apa, duk tak dah nak pergi ke sana lah. Sebab masa tu duk tarik kita, duk senjah kita, duk sempitkan kita. Masa-masa ini duk menjadikan kita tak sempat sebab duk kalut kibuk nak pergi pada alam barzah. Itu saja. Bukan kita tak dah apa dah. Tak dah duk kalut kerana matahari terlalu cepat berputar dan kita mesti memakai masa maka sengat sebab itu tak ada. 4 pagi tak pergi dah. 2 jam setengah pergi tak tahu mana kita kerja apa. Minta lama kita nak duduk dalam majlis ilmi 2 jam. Maka hanya sebentar saja kita mengejar masa dan mengisikan segala amalan kita adalah dalam pengisian putaran matahari dan bulan. Maka ikhwan majlis ilmi, akhawat, nah kaum ibu majlis ilmi yang saya harapkan semoga Allah berikan hidayahnya yang berpanjangan dan senantiasa. Marilah kita sama-sama perbaruikan azam kita. Perbaruikan azam kita dalam mengenali Allah dan apa dia mengenalikan syariatnya yang baik dengan sesempurna-perna yang boleh. Maka secara apa dia tidak lewat lagi kita nak cuba kembali kepada asas atau kepada tempat yang kita berhenti pada minggu ini dalam mengenali hari depan perjalanan yang tidak berapa hari akan kita bertemu. InsyaAllah ta'ala dengan kehendak Allah melalui hidup kita dunia ini akan kita sampai pada alam barzak yang sedang kita duk teliti satu persatu dan duk memperkuatkan akidah dan memperjelaskan pengertian kita mengenai dengan alam barzak dan ahwal ahlinya dengan sejelas-jelasnya daripada nas daripada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan hasannya. Marilah kita sama-sama ikuti akan ekoran kepada hadis yang telah kita membaca dahulu, yaitu di mana bunyinya wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi qabihus siyab munsinur rih fa yaqulu abshir billazi yasu'uk hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad fa yaqulu man anta فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول ربي لا تقم الساعة. Maksudnya setelah mana Allah Subhanahu wa taala menghantarkan dua orang malaikat bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tertentu, kemudian pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya tanah kuburnya menghimpitkan orang jahat yang digelar oleh hadis dengan orang kafir atau orang munafik ataupun orang ahli syar, ahli jahat, ataupun orang ahli syak, ahli syak, ataupun orang mujrim, orang yang buat jahat. Kesemuanya itu adalah dihimpit oleh kubur dengan sesempit-sempitnya sampai berselisihlah oleh tulang rusuknya. Kemudian apa dia dihantarkan baginya akan seorang yang buta lagi bisu yang bersama-samanya sebatang tungkat besi yang kuat yang kekuatan. Abi Hurairah juga mata keduanya seperti periuk temaga, mata tu lak lak lak periuk temaga. Dan taring keduanya seperti tanduk lembu. Taring apa dia, mulut dia tu taring serupa dengan tanduk lembu taringnya. Riwayat pada Abu Hurairah. Dan suara keduanya seperti guruh. Tapi alalai. Disebutkan salah seorang daripada keduanya akan Al-Munkar. Dan seorang lagi nama dia Al-Nakir. Dalam hadisnya, Munkar Nakir ni dapat udah hadis. Munkar ni makna orang tak benar. Lawan pada makruf. Oh, bagi bila tu? Atau Ibrahim, hey, lama tak jumpa kita. Hey, bagi orang yang kita tak benar, orang yang kita tak kena. Orang panggil munkar. Lawan kepada orang yang kita benar. Jadi munkar akhir tak payah jumpa serabut lagi. Kita nak jumpa malam tu, jumpa hari tu. Jumpa dari waktu kita turun kubur tu. Sampai dia panggil munkarun nakir. Kata setengah ulamanya, hadis ni lah. Sebagian ayat kata sama ada orang taat kepada Allah atau orang deraka muka nakir kedua. Cuma muka nakir hak orang taat tu rupanya kata tak serupa dengan rupa muka nakir hak tak taat tu lain. Hak ni kata hak tak taat. Tapi kalau kita tengok kepada umum hadis mana taat dan taat hak ni kedua. Ada pendapat fiqh. Pendapat tok fiqh dia kata Malaikat hak mai jumpa dengan orang jahat nama dia Munkarun wa Nakir. Munkar Nakir tu orang jahat. Wakil Allah Taala mai tanya orang jahat. Adapun wakil Allah Taala, dua orang malaikat mari tanya orang baik nama dia Basyirun wa Mubasyirun ya. Basyirun wa Mubasyirun. Mana yang memberi berita gembira. Satu tu comel mari tak ada kata mata sepengah puyuk maga tu tak. Bukan bertaring sepengah tanduk lemu tu tak. Suara peguh tak. Hak ni hak comel. Hak malak. Nah itu pendapat fiqh. Pendapat fuqaha yang saya tak temu dengan hadis yang jelas. Martabat dia tinggi. Cuma ada akar-akar yang tidak tinggi riwayat dan martabat dia. Nah, pentingnya Munkarun Nakir pun tak ada apa kita ada pasport. Nak kejam sarana, nak hitam sarana, nak besar sarana, kita tak ada takut gapa kita orang tak ada salah. Orang yang salah tu, walau comel, walau haluh, walau sarana mana, memang dia takut. Nah. Maka kedua-duanya berkata, apakah kamu hendak kata mengenai dengan ini lelaki, iaitu Muhammad. Semua dia takut Muhammad belakang. Siapa Muhammad? Sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia menjawab, menurut apa yang ia berkata sebelum ia mati. Ia jawab apa yang ia berkata oleh dunia dulu. Kalau ia biasa kata oleh dunia, dia yakin dengan Muhammad, kenal Muhammad, berahi pada Muhammad. Apa dia suka pada sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia jawablah nah dengan katanya lelaki itu ialah hamba Allah dan rasulnya. Nah, huwa hamdullah wa rasuluh. Dia adalah hamba Allah dan rasul. Kecik bahasa Arab belaka dah tak ana Arab pun pandai bahasa Arab situ. Ya bahasa di sisi kerajaan Allah Taala bahasa Arab. Syurga bahasa Arab, dalam kubur bahasa Arab, semua bahasa Arab. Allah Taala wi kuasa reti kepada ruh dan jasad itu akan bahasa yang diberbahasa dengannya oleh pegawai-pegawai Allah Taala daripada para malaikat. Nah, lalu tu ia jawab kata huwa rasul, huwa abduhu wa rasul. Mereka berdua berkata, sesungguhnya kami telah tahu bahawa sesungguhnya engkau berkata demikian itu. Ya tak, kami tahu dah kata mula katalah tu. Kata ulamanya, malaikat tahu ni kerana Allah Taala royak kata orang ni akan katalah tu. Kata setengah ulama mereka tengok air muka orang baik ni, nampak syiah dah orang ni akan menyaksi molek. Akan jawab molek. Jadi dia tahu dah kata orang ni jawab molek. Ya rupa tu, ya diwa umuh terti dah kata orang ni orang jahat. Nah, orang ni orang baik. Ya di mula tu, ya mula terti. Kemudian, lepas pada dia royak lah tu, diperluaskan baginya. Hadis ni, ada hadis dalam hidup tafsir banyak. Dia kata, aku sudah beriman dengan Muhammad dan aku sudah ikut dia. Beriman dengan Muhammad, kita ikut dia. Nah, jadi, jawab tengah pasah dengan reti. Jawab tengah amalan. Amalan yang dunia tu jawablah tu. Jawablah tu. Sebab itu, mari kita perbaharuikan beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad sebagai Rasul Allah yang terakhir. Muhammad sebagai Rasul Allah untuk seluruh alam. Muhammad datang untuk menjadi contoh teladan untuk semua umat Islam. Tiru dia dalam beribadat dengan sebaik-baiknya kepada Allah Taala. Siapa nak ibadat hak molek sekali, sebaik-baik bentuk ibadat hak yang dibuat oleh manusia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik orang yang taat kepada Allah melalui Nabi Muhammad, tengok Nabi buat hak kena sekali tiru Nabi, iaitu sahabat radhiyallahu anhum jami'ah. Tu hak kena sekali. Tiru Nabi hak penuh 100 merka yang boleh buat sahabat. Lepas tu orang hak tak pakar sekali, hak kau jauh pada sunnah, kau tak pakar. Kau jauh pada sunnah, kau tak pakar. Lepas tu tak tahu, kata boleh 10% ke 5% ke merka, tak tahu. Kau jauh pada sunnah, kau tak pakar tiru Nabi. Siapa berasa nak pergi tiru Nabi, berasa kena, pakarlah hidup dia dengan para sahabat. Tengok sahabat. Sahabat Abu Bakar buat kena. Abu Bakar tiru semaya Rasulullah lana, tiru pasal Rasulullah lana, tiru selawat ke Nabi lah no, tiru kasih ke Nabi lah no. Tengok kok sahabat. Waktu tu pun Allah Ta'ala sudah sainama syiak dah. Radiyallahu anhum wa radu'an. Ula'ikahumus sadiqun. Waktu Allah Ta'ala sudah jamin dah. Ula'ikahumul muflihun. Allah Ta'ala sudah jamin dah. Nah, Allah Ta'ala sudah jamin. Orang sudah. Allah Ta'ala takra dah atas syiak dah tu. Siapa wasalimu malak tiru tu. Jangan dia tiru Allah Ta'ala tak takra lagi. Bila tentu lagi. Pada hidup saya keluar dari dunia ni, banyak kerana tak ada tak terhadap tu. Tak tahu kata malak. Kata malak tak tahu tak berapa lagi. Sebab itu kita kena tiru hak yang sudah Allah Ta'ala sudah jamin dah. Tiru sahabat dalam hidup dia. Apa sahabat awak kerja? Apa sahabat semaya? Berapa kali dia semaya lesejik? Berapa kali semaya rumah dia? Nah, berapa kali dia semaya sunat? Berapa kali dia puasa sehari semalam? Apa dia dalam sebulan-sebulan? Berapa kali dia puasa dalam setahun-setahun? Bala mana pakaian dia? Bala mana hidup harian dia? Cara perniagaan dia? Cara dia tu maknanya menghadapi orang kafir? Cara dia berjihad? Cara dia berdakwah? Semuanya itu para sahabatlah orang yang paling berjaya meniru hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam usaha menjadi hamba kepada Allah Taala. Bukan tiru tu kerana nak jadi hamba ke Nabi tak? Tiru Nabi jadi hamba kepada Allah Taala. Ya, jadi hamba ni kena turut peraturan tertentu, bukan jadi hamba tu ahwa nafsu kita tak. Dah hamba kepada Allah tu ahwa nafsu kita, Allah Taala tak izinlah tu. Hamba kepada Allah turut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lah nak jawab dalam bukan akhir kena. Kalau hamba kepada Allah rasa hamba sarana tak turut Nabi, maka dia jawab bukan akhir tak kena kata. Nah, terutama dia benci pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu nak jawab bukan akhir belah mana. Dia menentang sunnah misalnya. Kalau sekadar tak tahu sunnah tak apa lagi. Menentang sunnah pula. Belah mana yang dijawab dengan muka nakir. Yang nak tergamuk jawab belah mana. Kata huwa Muhammadun. Huwa abduhu wa rasuluhu. Kok mana? Bila dia menentangkan sifat-sifat Rasul. Perbuatan Rasul. Benci pada Rasul. Tidak tiru hidup Rasulullah SAW. Nak tiru hidup Rasul. Tirulah hidup sahabat. Karena sahabat orang yang paling berjaya tiru Rasulullah SAW. Oleh itu Nabi benar buka dua dubat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin. Taklah kamu tetap dengan sunnah aku dan sunnah para khulafa'ul mahdiin. Itu saja yang boleh menjayakan kita untuk jawab soalan. Kalau tidak itu tak apalah. Tak usah mengajilah boleh premier secara mana. Tak usah mengajilah nanak hari nanak malam sekalipun. Tak usah beramallah secara mana sekalipun. Dia tidak mungkin nak boleh sampai pada tujuan. Beberapa banyak orang beramal dengan jalan salah. Al-abidul jahil. Itu fitnatun yang paling besar. Beberapa banyak orang mengaji yang tidak beramal. Al-alimul jahil. Wattaqu fitnatal alimil al-alimul fajir. Wattaqu fitnatal alimil fajiri. Wa fitnatal al-abidil al-jahili. Naklah kamu takut akan orang alim yang tidak buat amal. Orang alim buat jahat. Orang alim yang berdusta dengan Allah SWT. Dan naklah kamu takut pula dengan orang jahil. Yang beribadat. Orang beribadat yang jahil. Suka beribadat jahil. Hari suka cari ilmu. Tak beramal dengan ilmu dia. Oleh azubillah min dalik. Nah, itulah dikatakan dia dua fitnah. Yang Sufyan Thawri berpesan kepada anak cucu dia. Yang kata, ittaqu fitnatal alimil fajir. Wa fitnatal al-abidil jahil. Fa inna fitnahu. Fa inna fitnatahuma. Fitnatul likulli maktun. Ya bani. Karena sungguhnya fitnah keduanya adalah merupakan fitnah kepada segala orang-orang yang difitnah. Oleh itu, marilah kita sama-sama ingat kepada perkara yang kita nak pergi. Buat persiapan dulu imalat. Berimeh kepada Nabi Muhammad imalat. Tak sempurna berimeh kepada Nabi Muhammad. Kecuali kita berimeh kepada semua barang yang Nabi Muhammad wari. Wari dari segi kata-kata, kena dengar dia wari. Wa'ri dari segi perbuatan, kena dengar hak dia buat dapat. Kena tiru, kena buat oleh sebab dia. Wa'ri dari segi akhlak, kena tiru sebab akhlak sebab dia. Wa'ri dari segi apa dia lagi, gambaran yang suruh kita kasih pada dia, kena tiru kasih pada dia. Dia nak tiru kasih pada Muhammad, kena tiru sahabat. Nah, atau kasih tu Nabi Muhammad tak boleh tiru, nak tiru Nabi tak boleh kasih dia. Tiru Nabi, Nabi tak boleh nak kasih dia, dia kena tiru sahabat. Biasa kasih Nabi. Nah, bagaimana sahabat kasih kepada Nabi? Begitulah kita kasih kepada Nabi. Tak tahu wak lebih dan jangan wak kurang. Nah, gunakanlah cara awak jadi penuh malak. Bagaimanakah kita tu nak tiru orang yang paling kasih kepada Nabi SAW. Sahabat tu kalau nak kira jelek ni. Nabi pun tak ada nak lebih kasih kepada sahabat. Pada manusia lebih kasih kepada sahabat dia. Hak Nabi kasih sekali, iaitu sahabat dia. Dan Nabi Muhammad tu orang yang kasih sekali pada dia, iaitu sahabat dia. Kita ni tak ada masa baci kasih kita ni. Tak ada masa baci mana kasih kita. Kasih menganyi kadang-kadang. Nak kasih ke Nabi ke duk lawai dia. Kasih ke Nabi tak kawis majma'ah. Kasih ke Nabi ke duk menetek sunnah dia. Itu kasih menganyi yang panggil. kasih berani pada Nabi, jauh nak lekat, tak ada lekat, anda cabut kasih kita ni. Nah, Allah hak kasih sungguh-sungguh, iaitu sahabat radhiyallahu anhum jami'ah. Patutlah hak kasih sekali. Nah, manusia yang salat, orang panggil, kasih mengasihi Nabi, berkasih ke dia, dia berkasih ke Nabi. Salat cik tu tu. Nah, kita nak tiru, kasih sekali tirulah hak tu. Tak tiru manusia lain. Pada dakwah tak kasih ke Nabi tu, menentai sunnah-sunnah, selawat tabuk abli cing tu, bukan dia kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian lepas pada tu, kemudian diperluaskan baginya akan kuburnya. Luas kubur dia. Jauh mana 70 hasta lebarnya dan 70 hasta panjang dia. Pak segi 7. Pak ni 70 hasta, pak ni 70 hasta. Kata ulama bukan 70 hasta ni ukur dengan mic. Bukan ukur dengan hasta kita. Tak. Siapa pun tak tahu. Bahkan ulama kata kinayah daripada terlalu luasnya kubur tu. 70 hasta. Bukan makna 70 hasta, benar-benar 70 hasta. Kecap jalan kinayah. Kinayah terlalu luas kubur. Dan dipercahayakan dalam kuburnya yang diperluahkan itu. Bercahaya. Bukan sekadar wak umuh raja api gelap. Terutama di tempat yang gelap. Kubur ni maklum gelap kubur. Dia tak ada tempat nak masuk cahaya dunia kabur. Dia ada pula cahaya lain. Jangan ingat atas cahaya dalam dunia hari ini saja tak ada. Cahaya lain pada lagi. Nah, Allahu nurus samawati wal ard. Cahaya lain ada lagi. Ada lagi cahaya lain. Maka tak ada apa dalam kubur insya-Allah taala boh elektrik mai kita. Nah, boh apa ada api mari cahaya. Ya boh api lana. Menurut riwayat Ibnu Hibban, dalam sahih dia, dia kata dipercayakan baginya akan kuburnya seperti cahaya bulan dalam malam namo. Bulan malam namo cahayalah nah dalam kubur. Orang panggil cahaya yang cukup menarik perasaan seronok tu. Kalau cahaya tari tu kena cahaya rumah pula tak. Panah kau tu. Nah, cahaya bulan ni kita duduk tengah dia sedap tu. Tengah cahaya bulan. Dia tak suka duduk tengah hari tang tu, dia tak sedap dah tu. Nah, jadi itulah perbandingnya. Bukan makna wari bulan tu tak. Cahaya kau jatuh, cahaya kau dah kena. Sebab cahaya untuk tidur ni. Bukan cahaya untuk nak pergi menulis, nak pergi main bola tak. Bukan cahaya main bola tak. Nah, cahaya untuk tidur. Lepas ada tiada ada lana. Kemudian ia berkata baginya, tidurlah kamu di sini. Enam, tidur sini. Terus tidur. Okey, tak ada salah. Kau tidur, rehat. Tunggu masa. Sebab nak pergi keluar, tak boleh dah. Nung dunia lah. Akhirat tak sama masa lagi. Duduk celah ni, orang panggil barzah. Barzah ni orang panggil sempada. Nah, kekdan ni orang panggil. Barzah. Duduk, tidur. Itu nak ayat kata, cahaya bulan pernama tu, untuk tidur tu comel benar. Tak ada lah nak ayat perasaan senoknya tidur dalam cahaya. Supaya kita pergi tidur ke patah-patah ke. Duk main cahaya jenera, tengah-tengah cahaya bulan. Habis-habis tak ada lah nak ayat. Tapi bagi orang senok, dia mikir tangan lagi pula. Ni nak ayat kata orang bila baik ni, dia tak ada berasa kata nak baik diri dia sahaja tak. Dia mikir kepada isteri dia, anak-anak yang duduk dalam dunia. Dia kata, arji'u ila ahli, dia kata. Aku tak boleh tidur, tapi aku nak klik kepada anak biniku. Ya. Kepada mokpok aku. Aku nak klik ke sana. Arji'u ila ahli, fa'ukhbirhum. Aku nak oyak kata, aku ni boleh sepak seramai yang begini. Tak bisa temu lah dunia balahan ni. Aku nak klik oyak kedai mohon beramal lah salat. Kan boleh lah. Ni, Masya Allah, tabarakallah. Perasaan dia tu, tanggungjawab dia. Kalau mudah-mudah kita kecek tak? Nak berdakwah lah mudah-mudah kita kecek. Aku nak boleh dakwah juga. Ui jadi pakat beramal sepatuh itu berlaku. Kerana Allah Ta'ala beri kelebihan yang begini comel-comel lah dunia. Tapi masa berdakwah sudah habis kita. Perasaan dakwah masih ada. Dalam surah Yasin bukan? Ya. Dalam surah Yasin tu. Wajah amin aqsal. A'udzubillah min syaitanir rajim. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. Itu semua tu cerita seorang lelaki yang dibunuh oleh kaum dia dengan sahabat dia berdakwah. Dia berdakwah, kau dia bunuh dia. Bunuh Pak Allah Ta'ala kata, qila dukhulil jannata, masuk syurga. Inilah balas saya kepada orang yang berdakwah sama dan dibuat nyanyi sampai dibunuh. Lalu tokoh boleh masuk syurga, dia nak klik ayat kepada orang. Qila dukhulil jannata, qala ya layta qawmi ya'lamun. Ya ta Allah, mudah-mudahan kaum ku, hak akan aku tak ditahu, kata aku bolehlah ni. Kalau dia tahu tak bolehlah ni, mesti dia kena bertaubat dan Allah Ta'ala tidak bunuh lagi kepada orang yang macam aku. Bima ghafarali la ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafarali rabbi waja'alani minal mukramin. Dengan apa yang Allah Ta'ala telah ampun bagi aku, aku dosa banyak, sepatutnya aku dosa banyak, tapi kelebihan aku dibunuh pada jalan Allah itu, maka aku tu diampunkan. Waja'alani minal mukramin, dan jadi Allah jadikan aku daripada orang yang dimuliai. Mudah-mudahan aku tahu, begitulah jiwa pendakwah, dia tidak berasa habis-habis. Di akhirat tak tutuplah pintu dakwah, dia rasa nak dakwah lagi. Lalu itulah malaikat tak pernah lagi, dia kata enam tidur lagi, tak pernah lagi tidur, tak boleh kira tidur. Dia katakan tidur olehmu. Fayaqulan nam kanaumatil arus alladhi la yuqizuhu illa ahabbu ahli ilaih. Tidur olehmu sebagai tidur seorang anak dara atau saruna, anak dara jatuh, anak dara tina, anak dara tina, maaf. Nah, anak dara dengan sarana. Sarana ni orang panggil orang muda jatuh yang baru nikah. Anak dara baru berkahwin. Mula-mula jumpa di malam pertama belah mana dia tidur. Serenak tak dalam layak-layak. Sebabnya tidur dalam keadaan cinta dia tu penuh arti. Dan sahabat-sahabat dia tu penuh serenak. Keluarga boleh jatuh baik, boleh tina baik. Serenak menghormati dia, menghargai dia. Orang mula-mula hidup rumah. Tua ni habis zain, tak ada anak ayat. Segala puak makan ni, wakil semua malam tu. Tidur dengan penuh, tak ada mikir, tak ada susah, tak ada orang, tak ada biasa. Hak mikir, sedap sekali tidur, malam mula-mula dia berkahwin tu lah, sedap sekali tidur. Ni Nabi buat perbandingan, balas tu tidur, gala kubur tu balas. Sebab semua bahama mulia pada dia. Muka nakir mulia, Allah Ta'ala mulia, kubur mulia, pasir pelita, gapa luahnya segala-gala mulia. Tidur sebenarnya. Naumatul arus dia panggil. Tidur sebagai seorang anak dara taruna. Arus ni guna kedua. Jatah pun guna, tina pun guna. Walaupun asal jatahnya aris, nah, tinanya panggil arus lah dia panggil. Tapi kalau kata arus, termasuk lelaki dan termasuk perempuan yang mula-mula bertemu selepas dia akad nikahnya. Jadi katakan naumatul arus. Alladhi la yuqizuhu, yang tidak menggerakkan dia kecuali paling kasih daripada ahlinya kepadanya. Orang gerak dia pihak. Kalau isteri, orang gerak dia, suami dia gerak dia. Tidur tak kabar-kabar, kabar-kabar suami megak. Kalau dia tu suami, isteri dia megak, dia orang lain tak gerak dah. Mana itulah ahabbu ilaihi. Orang yang paling kasih, yang megak dia. Tidur yang tidak berasa gerun, tidur yang tak berasa susah ke apa. Itulah tidur dalam syurga bagi orang mukmin kepada Allah SWT. Tidur lama mana? Hatta yab'athahullahu min marja'ihi zalik. Hingga Allah Ta'ala bangkit. Nah, membangkitkan dia daripada tempat tidurnya itu. Ha, itulah dia orang panggil duduklah kubur tu duduk tidur. Buat ni tak nak kena azab ke apa. Duduk dengan rahmat. Tidur dengan tidur. Begitulah keadaan dalam kuburnya bagi orang yang Allah Ta'ala rahmati. Bagi orang yang Allah Ta'ala tak rahmati, maka itu akan kita sambung pengajiannya pada minggu hadapan insya-Allah Ta'ala terus-menerus. Kita nak minta duduk lama sikit dalam kubur. Ha, kita ni duduk nak temu waktu. Sebab tu banyak ke hadis-hadis berhubung dengan dalam kubur. We jadi segala pendetailan dalam kubur kita tahu so. Supaya kita sebetulnya boleh berimej dengan sekuat-kuatnya dan buat persiapan dengan sempurna-sempurna insya-Allah Ta'ala. Waffaqan Allahu iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله.